Tak kalah panas dengan kritikan yang tertuju pada Nia Ramadhani, dakwah Gus Miftah di sebuah klub malam di Pulau Bali pada 6 September 2018 lalu yang tengah viral di dunia maya juga menuai pro kontra. Salatullah salamullah. Selain memberi dakwah dengan cara penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna, Gus Miftah juga mengajak orang-orang di sana melantunkan solawat hingga doa bersama. Hal ini yang kemudian mendapat komentar beragam dari publik luas. Puluhan orang yang rata-rata wanita dengan busana terbuka, ditambah lagi tempatnya di klub malam, dinilai tak pantas oleh sebagian orang. Lalu apa kata Gus Miftah terkait pro kontra dakwahnya di klub malam yang tengah heboh diperbincangkan? Posting itu bukan atas kemauan saya, tapi atas kemauan teman-teman. Bobah diposting. Tujuannya apa sih? Supaya mereka tahu kita itu di kafe saja mau bersolawat. Masa yang di luar enggak? Termasuk kontroversi hari ini, ya saya enggak masalah. Saya bilang begini, untuk para pemirsa begini, kalau kemudian saya dikasih masalah oleh Allah, itu adalah justru kemudian cara Allah komunikasi dengan saya. Artinya apa? Kalau kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, yang dilihat jangan masalahnya, tapi fafirru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Itu yang saya lakukan. Maka dengan segala kontroversinya, alhamdulillah abang gak terganggu. Kalau berceramah di tempat itu mungkin niatnya adalah ingin mengajak orang untuk kembali ke mengingatkan atau memberitahukan sesuatu hal yang baik kepada orang-orang itu biar tidak terlalu jauh, misalkan seperti itu, ya niatnya baik. Fenomena dakwah Gus Miftah di klub malam juga menyita perhatian Majelis Ulama Indonesia. MUI mengapresiasi niat Gus Miftah untuk memberi dakwah kepada orang-orang yang selama ini dianggap jauh nilai-nilai religius. Tapi MUI juga memberi catatan terkait tempat dakwah dan busana yang digunakan para pendengarnya. Berarti ketika mendengarkan ayat Quran dan juga bersalawat kepada Nabi juga harus yang layak. Syarat utama juga tidak boleh ada khamar, tidak boleh ada alkohol ketika mau menambah wawasan agama. Kemudian yang perempuan tentu harus pakaian yang layak. Dengan demikian pesan-pesan indah yang disampaikan oleh penceramah bisa diterima baik. Selama orang yang kita anggap aja itu adalah jamaahnya ya, kita anggap adalah orang-orang yang mendengarkan beliau, itu mau, tidak ada paksaan, menurut aku sah-sah aja gitu. Ya kan orang dimanapun bisa belajar. Saya silahkan gak apa-apa, mau disalah-salahin, ya anggap saja saya salah. Tapi dengan segala kekurangan saya, please deh, biarkan saya berbagi dengan teman-teman saya di sana. Nomor satu. Yang kedua, boleh kalian menyalahkan saya, tapi jangan pernah ganggu anak-anak saya di sana untuk kembali bermesraan dengan Allah. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam, silat. Meninggalkan kisah Nia Ramadhani di tengah pro dan kontra penampilannya pasca berhaji, inilah kebahagiaan Mandra saat menikmati hari-hari bersama para sahabatnya di rumah. Lantas bagaimanakah keseruan aksi Mandra saat berlatih silat hingga menjalani sholat berjamaah bersama para sahabatnya?